السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين، معاشر المسلمين المسلمات، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur, sebab orang yang bersyukur kepada Allah amat sedikit. Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasyakur, amat sedikit hambaku yang bersyukur. Orang yang mengucapkan alhamdulillah banyak, bahkan ditambah alhamdulillah syukur katanya, tetapi yang benar bersyukur itu sedikit. Siapakah mereka yang benar bersyukur, yang bertauhid kepada Allah, yang ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan kita bertauhid dan mengikuti sunnah, Allah selamatkan kita dari bahaya. Dengan keluarnya antum semua menuntut ilmu dari kampung ke tempat ini, pelajari hadis Nabi, mempelajari kitab Allah, Allah akan menolak bala. Karena kita mempelajari tauhid, insyaallah bala tidak datang seperti yang di tempat lain. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan dalam kitabnya Fawaidul Fawaid, tidaklah atau tidak ada bencana yang paling besar timbul di muka bumi ini melainkan karena melalaikan tauhid. Dan tidak ada obat yang paling besar untuk mengangkat bencana itu kecuali dengan tauhid. Orang musyrik selamat dari amukan ombak karena bertauhid. Nabi Allah Yunus ibn Matta selamat dari perut ikan dengan tauhid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Tetapi bisa saja kita kena para jamaah meskipun bertauhid, dikarenakan orang sekeliling kita tidak bertauhid. Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan suatu bencana, apabila turun bencana tersebut tidak akan menimpa orang zalim secara khusus. Orang beriman kena. Secara umum dengan kita bertauhid aman insyaallah taala. Gunung Rinjani tidak meletus insyaallah. Tapi kalau kita syirik dan kita biarkan orang syirik, datang bencana orang baik pun kena. Maka terus kita gencar mendakwahkan tauhid ini. Kalau orang gencar mau bikin kesyirikan, kita harus gencar dakwahkan tauhid ini. Orang tidak malu menyampaikan yang salah, kita jangan malu menyampaikan yang benar. Orang tidak takut menyampaikan yang batil, kita jangan takut menyampaikan yang benar. Risiko harus siap. Kalau tidak mau risiko, diam saja di rumah. Orang tidur di rumah juga kena risiko. Maka sekali-kali dapat risiko yang berdampak kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid ini jangan berhenti para jamaah. Sebab dengan tauhid insya Allah lo jaga kita dari bahaya. Allah berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Begitu mereka naik kapal laut, ombak besar, mereka apa? Berdoa hanya kepada Allah. فَلَمَّا نَجَّهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Begitu mereka diselamatkan oleh Allah dari lautan, naik ke daratan, mereka syirik kembali. Nah, kita kalau kita bertauhid terus, kita perbaiki akidah umat ini, keluarga kita terutama, anak kita, istri kita, keluarga kita, saudara kita, insyaallah bala itu jauh dari kita. Tetapi kalau kita diam, cuek, tidak mau peduli dengan yang lain, maka tunggu azab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu Nabi menjelaskan dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad dan juga Al-Bukhari, مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعُ فِيهِ كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا. Perumpamaan orang yang menegakkan perintah-perintah Allah dan orang yang jatuh di dalam larangan Allah ibarat orang yang berlomba naik kapal laut, ada yang mendapat bagian atas, ada yang mendapat bagian bawah. Yang bagian bawah begitu ingin minum, dia mesti naik ke bagian atas. Akhirnya mereka mengatakan lau kharabna, yang paling bawah mengatakan sekiranya kita lubangi kapal ini, kita tidak perlu melewati orang di atas kita melangkahinya untuk minum. Maka Nabi katakan lau tarakuhum lagharifu jami'an, sekiranya dibiarkan mereka melubangi kapal itu, tenggelam semuanya. Jikalau mereka dilarang, najau jami'an, semua akan selamat. Jadi kita yang di atas sunnah, di atas tauhid ini, ya, kita harus sering ingatkan umat ini. Nah, orang yang berbuat syirik, berbuat maksiat, berbuat bid'ah, mereka ingin melubangi pulau Lombok ini. Dari bawahnya dikikis-kikis, akhirnya jatuh nanti, tenggelam. Demikian dunia ini secara umum. Waspada, ya. Kalau orang membawa sesajen dan semisalnya, syirkul akbar, yang akan mendatangkan musibah yang tidak akan menimpa mereka saja, tetapi orang beriman pun ditimpa dengan musibah tersebut. Dan mereka pada hari kiamat dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita tidak mengkaji kitab ini, namun kita akan mengkaji tentang bulan ini. Kita sudah masuk pada bulan Dzulhijjah. Itu tanggal 2. Kalau enggak saya enggak salah, malam ini tanggal 2. Nabi alaihi salatu wassalam sebelumnya Allah berfirman dalam suratul Fajr pada ayat yang kedua, wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan 10 malam. 10 malam di sini artinya 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini malam kedua sudah. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu fajar, bersumpah dengan 10 malam bulan, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya semuanya. Tetapi kita sebagai makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah. Akan datang dalam kitab Tauhid, termasuk kesyirikan, bersumpah dengan selain nama Allah. Demi Nabi, demi ibuku dan bapakku, Nabi bersabda, la tahlifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut, siapa yang mau bersumpah, dia bersumpah dengan nama Allah atau dia diam. Kemudian disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man halafa bi ghairillah faqad asyrak au kafar, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia kafir atau dia syirik. Adapun Allah boleh bersumpah dengan apa saja, wasyamsi wadhuhaha walqamari idza talaha wallaili idza yaghsha, dan semisalnya Allah bersumpah dengan apa saja. Allah gunakan dia bersumpah menunjukkan dia mulia. Kalau kita enggak boleh bersumpah dengan makhluk. Kalau bersumpah dengan 10 malam, para ulama tafsir mengatakan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam Zadul Ma'ad dan yang lainnya, bahwa 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi 10 pertama dimaksud adalah 10 malam pertama dan harinya di bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah setiap tahunnya, mulai dari tadi malam dan malam ini sampai nanti kita lebaran. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dan menjelaskan keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihi ahabbu ila Allah min al-ashr Dzulhijjah." Min hadzal ashar, tidak ada amal soleh yang dikerjakan padanya yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan apabila dilaksanakan pada bulan 10 pertama bulan ini. Jadi tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah melainkan amal soleh yang dikerjakan pada 10 pertama bulan ini. Amal soleh apa saja yang antum sebut? Salatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, sedekahnya, ngorbannya, zikirnya, salat malamnya, amar ma'rufnya, nahi mungkarnya, nuntut ilmunya, menyambung silaturahim, membantu yang lemah, membantu yang membutuhkan. Apa saja? Tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah melainkan amal soleh yang dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana kalau perang di jalan Allah? Sahabat mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, meskipun perang di jalan Allah ya Rasulullah? Nabi menjawab, iya, meskipun perang di jalan Allah tidak mampu menandingi keutamaan amal soleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ayo, jalan singkat masuk surga apa? Jihad fisabilillah. Tapi masih lebih afdal amal soleh di 10, lebih dicintai Allah amal soleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Ini malam kedua. Kalau lolos sudah enggak tahu umurnya sampai depan apa tidak. Tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah melainkan amal soleh yang diamalkan, yang dikerjakan pada 10 pertama bulan. Ya Rasulullah, bagaimana jihad, perang di jalan Allah? Nabi katakan perang di jalan Allah tidak mampu menandinginya, kecuali kalau seorang berperang keluar dengan hartanya, dengan nyawanya, tidak ada yang kembali sedikit pun, hanya namanya yang pulang. Badannya enggak ada, kudanya enggak ada, pistolnya enggak ada, senjatanya enggak ada, bajunya enggak ada, pokoknya mana dia? Insyaallah syahid sudah. Pulang hanya nama. Kalau pulang hanya nama, baru bisa sejajar kecintaan Allah terhadap jihad itu dengan amal soleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ayo, jangan lalaikan ini para jamaah. Apapun jenisnya, antum amal soleh sudah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di perang, ya, yang mana namanya orang syahid di jalan Allah, dia hidup terus diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat dibangkitkan, darahnya akan bercucuran, allahul dam, warnanya warna darah, warihrihul mis, tapi baunya bau kasturi. Perang, mati perang, masih belum menyamai, menandingi kecintaan Allah dibandingkan amal soleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Nah, sekarang banyak proyek akhirat kita ini. Banyak sekali. Orang korban bencana kita bantu sudah ini 10 pertama ini. Ya. Kalau yang malam qadar hanya semalam, kalau ini 10 malam ini. Kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan batasan pahala. Kalau salat di malam Lailatul Qadar berapa? Seperti ibadah 1000 tahun. Kalau ini enggak disebut. Yang penting paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah cinta sudah, ya, jangan pernah bertanya apalagi akan diberikan. Hadam. Baik, dengan demikian ada beberapa amalan yang mesti kita lakukan dan kita berusaha melakukannya di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, lebih khusus lagi para jamaah. Secara umum amal soleh apa saja? Birrul walidain, membantu orang membutuhkan, membantu orang lemah, bersedekah, berinfak, zakat, puasa, salat, amar ma'ruf, nahi mungkar, nyambung silaturahim, baca Quran, zikir, salat malam, apa saja amal saleh paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus yaitu puasa tanggal 9 Dzulhijjah, ketika para jamaah haji wukuf di Arafah. Berarti malam ini kedua, berarti kita puasa nanti hari Selasa. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Arafah. Dalam Sahih Muslim, Nabi mengatakan, "Ahtasibu 'ala Allah ayukaffira as-sanatal madiyah wal baqiyah." Aku berharap Allah Subhanahu wa taala dengannya mengampuni dosa setahun yang lewat dan dosa setahun yang akan datang. Subhanallah. Ya. Dosa setahun yang lewat, dosa setahun yang akan datang. Hanya puasa sehari saja. Maka kita berusaha para jamaah, pada hari Selasa depan kita puasa semua. Insyaallah kita akan ingatkan ya, karena pas malam Selasa nanti kajian kita lagi, kita ingatkan. Jangan sampai lewat. Ya, kita tidak bisa hidup dua kali para jamaah, hanya sekali saja. Ya. Mumpung kesempatan ya, yang punya takdir mungkin akan wafat setelah itu, dengan dia bisa berpuasa insyaallah akan menaikkan derajatnya. Tetapi ingat, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa tersebut adalah dosa kecil. Adapun dosa besar harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amal yang pertama. Amal yang kedua yaitu kita berkorban. Maka kita akan bahas korban ini, al-udhiyah. Udhiyah. Apa itu udhiyah? Dijelaskan oleh para ulama, al-udhiyah hiya ma yudhbahu fi ayyamin nahri aw hiya ma yudhbahu minan na'am aw hiya ma tudhbahu minan na'am. Binatang-binatang ternak yang disembelih fi ayya fi yaumin nahar, pada tanggal 10 wa ayyamit tasyriq, dan pada tanggal 11, 12, 13 taqarruban ila Allah azza wa jalla, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Inilah dia makna udhiyah, inilah makna berkorban, menyembelih binatang ternak pada tanggal 10, 11, 12, 13 dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang kedua, ikhtalafal ulama fi hukmihi, berselisih para ulama kita tentang hukumnya. Jumhurul ulama, kebanyakan ulama mengatakan dia mustahab, dianjurkan. Tetapi sebagian para ulama mengatakan dia itu wajibun alal musir, wajib bagi yang mampu. Dan ini lebih kuat dengan beberapa dalil. Berkorban wajib bagi yang mampu. Ya kalau tidak mampu, tidak ada kewajiban. Masalah mampu antum yang tahu semua. Masing-masing ukur dirinya. Saya enggak bisa ngukur. Oh, kok mampu enggak bisa. Ya, antum sendiri yang tahu. Oh, saya ada uang sudah 1.500.000, bisa beli kambing, mampu sudah berarti. Ada kambing 2, 3 di rumah. Oh, sudah cukup umurnya, mampu sudah saya. Jadi hukumnya warajih yang paling kuat, wajib bagi yang mampu. Dengan dalil yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki lantas dia tidak berkorban, maka jangan dia mendekat ke lapangan tempat kami salat hari raya. Ini berjuta-juta uangnya di lemari, di bank. Saya gak mampu ini. Awas ini. Ini Nabi katakan, barang siapa yang memiliki kelapangan lantas tidak berkorban, jangan dia mendekat ke tempat kami sholat. Wajhud dalalah minad dalil. Apa sisi pendalilan dari ayat hadis ini, atau apa hukum yang diambil dari hadis ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bagi orang yang punya kemampuan untuk berkorban mendekati lapangan untuk sholat hari raya apabila dia tidak mengorban. Nabi melarang mendekati lapangan hari raya apabila punya kemampuan untuk berkorban lalu tidak berkorban, maka seolah-olah tidak ada manfaatnya sholat hari rayanya kalau dia tidak ngorban padahal mampu. Karena Nabi katakan, "Fala yaqrabanna," jangan dekat. Minggir. Nah ini para jamaah. Wahada ma rajahu Syekhul Islam bin Taimiyah, dan juga ini dikuat oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lainnya. Wajib bagi yang mampu. Ini seolah-olah enggak ada faedahnya salat itu kalau dia mampu tapi tidak mau berkorban. Hal yang senada, yang semisal bagi orang yang makan bawang putih, bahkan bawang merah mentah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Man akala thauman aw basalan fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang makan bawang merah, bawang putih, mentah, jangan dekat-dekat dari masjid di saat mau sholat. Ya, sekarang siapa yang makan tembakau? Wah, mana ada orang makan tembakau kan? Ya, kan yang dia ngisap dia itu. Ya. Ada orang makan tembakau? Enggak ada, tapi ngisap dia ya. Ada juga itu ibu-ibu yang tua-tua atau bapak-bapak yang tua itu. Ya nyusut mama itu. Ini yang enak dimakan, bawang putih, bawang merah. Enggak boleh dekat ke masjid. Misal seperti itulah. Nah, ada beberapa yang bisa kita ambil dari hadis Ibnu Majah tadi, siapa punya kemampuan lantas tidak berkorban, jangan dekat ke lapangan ke tempat kami salat. Ini menunjukkan bahwa wajibnya korban bagi yang mampu. Kemudian yang kedua bahwa sunnahnya salat Idul Fitri Idul Adha itu di lapangan. Kecuali kalau tidak ada lapangan, hanya masjid yang ada. Atau ada lapangan tetapi lapangannya ada hujan. Maka bolehlah di masjid. Baik, hadis yang kedua saya bawakan dalilnya juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu wukuf di Arafah. Ini dalam Sahih Bukhari. Atau hadis ini muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu wukuf di Arafah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna 'ala kulli baitin fi kulli 'amin udhiyatun wa 'atirah." Sesungguhnya wajib atas setiap kepala keluarga untuk setiap tahunnya berkorban dan menyembelih di bulan Rajab. Setiap keluarga menyembelih setiap tahunnya, ini setiap tahun nih para jamaah nih, setiap tahunnya menyembelih berkorban dan menyembelih di bulan Rajab. Tetapi bulan Rajab ini sudah dihapus dalam hadis yang lain. Nabi katakan wala atirah, tidak ada atirah, sudah tidak ada lagi sembelihan di bulan Rajab. Jelas oleh para ulama kita, nusikhatil atirah wala yadullu ala naskhi al-udhiyah. Memang sembelihan di bulan Rajab dihapus oleh Nabi, tetapi tidak ada dalil menyatakan korban itu dihapus. Maka setiap tahun kalau mampu. Kemudian dalil yang ketiga, saya bawakan dalil yang ketiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh sahabat, syahidtu al-adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menyaksikan Idul Adha bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faro'asyatan qad dhubihat qabla shalah, maka Nabi melihat kambing yang sudah dipotong sebelum salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man dhabaha qabla shalah falyu'id makanaha ukhra, wa man lam yadhbah falyadhbah. Siapa yang menyembelih sebelum salat silahkan diganti dengan yang lain, dan barang siapa yang menyembelih setelah salat, siapa yang belum menyembelih maka silahkan dia menyembelih. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang menyembelih sebelum salat, karena sebelum salat haid itu belum waktunya, Nabi katakan ganti dengan yang lain. Hadis ini menunjukkan apa? Sekiranya mengorban itu tidak wajib, tidak mungkin Nabi suruh ganti dia. Seperti sholat sunnah. Sekarang kalau sholat sunnah dibatalkan, apakah harus ganti sholat sunnah kita? Harus apa tidak? Tidak. Sekarang puasa sunnah, Senin. Tapi diundang kita walimah nih, tuan rumah berharap kita makan ini. Sudah kita batalin. Apakah wajib qada nanti Senin itu? Tidak. Nah sekarang ini Nabi SAW mengatakan dengan lafaz amar, fal yu'id, ganti makanan ukhra yang lain, karena nyembelih sebelum salat. Ini dari ini zahir fil wujub, nampaknya memang wajib, tapi ingat syaratnya bagi yang mampu. Ini masalah yang kedua, hukumnya. Masalah yang ketiga, amma tujzi, binatang apa saja yang boleh dikorban. Wala tujziu illa min bahimatil an'am, tidak sah kecuali dari binatang ternak. Kal ibil, seperti unta, wal baqar, sapi, wal ghanam, dan kambing. Hanya tiga. Unta, sapi, kambing, dan sejenis kibas domba. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hajj, likulli ummatin ja'alna mansakan. Setiap umat kami jadikan ibadah. Kami buatkan mereka ibadah. Liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang telah dikaruniai oleh Allah kepada mereka berupa binatang ternak. Maka ijma' dibawakan oleh Imam Ibnu Munzir, sepakat para ulama tidak sah korban itu kecuali dari unta, sapi, kambing dan yang sejenis. Lah, masa enggak boleh pakai ayam? Ya, karena pernah kita banyak sering kita menemukan orang di akikah ini. Karena hampir mirip akikah dengan udhiyah itu. Di akikah pakai apa? Pakai itik akikah. Yang penting orang makan-makan. Ya. Sementara jelaskan ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali beberapa syarat. Kaifiatnya harus benar, sifatnya harus benar, bilangannya harus benar, waktunya harus tepat, kadarnya pun harus tepat. Nah sekarang ada hadis mengatakan man raha ilal masjidi yawmal jum'ati fissa'atil ula faka'annama qarraba badana. Nabi bersabda, barang siapa yang datang ke masjid pada jam pertama pada hari Jumat, sama seperti dia mengorbankan unta. Wa man raha fissa'atil thaniya faka'annama qarraba baqara. Siapa yang datang pada jam kedua seperti mengorbankan sapi. Wa man raha fis-sa'ati tsalitsa, siapa yang datang jam ketiga seperti mengorbankan kambing. Wa man raha fis-sa'ati rabi'ah, siapa yang datang jam keempat seperti qarraba dajajah, seperti mengorbankan ayam. Wa man raha fis-sa'ati khamisah, siapa yang datang pada jam kelima fa ka'annama qarraba baydah, seperti mengorbankan telur. Wa idza sa'ida al-khatibul mimbar, begitu khatib naik mimbar, malaikat menutup lembaran catatannya dan duduk mendengarkan khutbah. Nah, maka kita lihat sekarang ini di sini, siapa yang suka telat Jumatan, kalau jam terakhir sebelum naik khatib itu sudah telur aja korbannya tiap pekan. Telur. Nah, bagaimana ini? Apa tidak bisa korban dengan ayam sementara hadis mengatakan ayam? Enggak bisa. Kenapa? Ini adalah segi pahala. Faka'annama, kata Nabi, seolah-olah fil ajar, segi pahala. Kalau ini babnya udhiyah, korban lain, sudah ada ketentuan dari Allah dan ada ketentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, masalah berikutnya. Angkam tujzi, berapa orang yang memiliki korban tersebut? Kalau kongsi, kalau bersyarikat, berapa orang? Disebutkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kunna fi safarin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa hadara al-adha. Kami dalam suatu perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah Idul Adha. Fa naharna al-jazura an 'ashrah wal baqarata an 'ashrah. Ala an sab'ah. Maka kami patungan, gabung, bersyarikat, kongsi untuk satu unta 10 orang, untuk satu sapi 7 orang. Tetapi riwayat ini syadz, ganjil, untuk 10 orang unta. Yang sahih unta 7 orang, sapi 7 orang. Kalau mau kongsi, ya, 7 juta sama 1 juta. Ya. Oh ini harganya 10 juta ini, sapi mental ini besar ini. Ya sudah, kalikan saja. Boleh. Sekarang ini hanya 6 orang ini, katanya enggak jadi sudah, katanya kurang 7. Enggak, semakin kurang semakin bagus. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri disebut oleh Ibnu Abbas dalam hadis yang sahih, naharan Nabi sallallahu alaihi wasallam an sab'a budun. Nabi sendiri menyembelih berapa? 7 unta. Dalam sebuah riwayat 100 ekor unta sendirian Nabi. Bayangkan. Kita kurang satu enggak jadi. Makanya para jamaah, mari kita hidupkan sunnah ini. Jangan nunggu bantuan orang. Mana korban belum datang-datang? Sepi korban, enggak ada bantuan tahun ini katanya. Ini orang masuk surga kita momot di luar ini nonton-nonton aja. Kita mari masuk surga. Jadi kita berusaha sekarang menghidupkan kewajiban ini bagi yang mampu tentunya. Jangan sampai berhutang. Ya. Baik. Jadi itu dia sapi 7 orang, unta 7 orang. Kemudian untuk kambing tujzi'u an-nafsi wa an li baiti. Satu kambing untuk pribadinya dan ikut sertakan keluarganya boleh. Segi pahala. Sebagaimana dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia mengatakan ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ar-rajulu yudhahi syah an ahlihi wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'amuna. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang menyembelih dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih untuk dirinya dan keluarganya. Untuk dirinya dan keluarganya. Jadi untuk kepemilikan satu orang tapi ikut serta pahala boleh ke sekeluarga. Sama juga dengan apa? Dengan sapi tersebut. Untuk 7 orang, setiap 7 orang itu mengikutsertakan keluarganya boleh sisi pahala. Tapi kalau sisi kepemilikan ya beli itu 7 orang saja. Maka enggak ada nama korban berjamaah. Iuran tiap bulan, tiap pekan 5.000. Berapa orang? Ya, satu kantor. Enggak ada itu sumbangan berjamaah kalau itu. Unta 7, sapi 7, kambing 1 orang. Ikut serta pahala berapa saja boleh. Pertanyaan berikutnya, boleh enggak ngorbanin orang mati? Ya, biasanya kita ini kalau sudah mati baru keluar korbannya. Ya, belikan dia sak kambing, taruhkan dia kasur mini di atasnya. Terus pakaikan dia kacamata. Kasih dia minyak apa, minyak rambut langer ya, di kelapa itu. Kemudian taruhkan dia payung. Ada ini. Enggak ada korban khusus untuk orang mati. Bahkan mazhab Imam Ahmad mengatakan mengorbankan khusus untuk orang mati itu bid'ah. Nabi ada anaknya meninggal dunia. Sahabat banyak keluarganya meninggal dunia, tapi tidak ada cerita dan riwayat dari mereka bahwa mereka mengorbankan khusus untuk yang meninggal dunia. Tapi kalau ikut serta pahala bebas para jamaah. Silakan sebanyak-banyak ikutkan saja. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengorbankan dirinya dan untuk keluarganya. Bagaimana kalau bernazar? Laksanakan ya. Sebelum meninggal saya akan korban. Ternyata sampai meninggal belum dia korban, korbankan. Atau diberwasiat, mudah-mudahan saya bisa umur panjang. Sekiranya kalau tidak umur panjang, kalau saya meninggal duluan, tidak sampai Dzulhijjah, tolong korbankan saya. Tidak apa-apa. Tapi inisiatif keluarga, ini untuk yang meninggal saja khusus, tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah berikutnya. As-sinul mujzi. Umuran yang boleh dikorban. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang umur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la tadbahu illa musinna. Janganlah kalian memotong kecuali yang umuran. Bagaimana umuran unta 5 tahun masuk 6 tahun. Sapi umur 2 tahun masuk 3 tahun. Kambing umur 1 tahun masuk 2 tahun. Illa an ya'sura alaikum, kecuali kalau kesulitan cari kambing yang setahun, fatadbahu jaza'atan min adh-dha'an. Maka boleh mengorban domba yang berumur 6 bulan. Domba tapi bukan kambing kacang yang kecil itu. Ini jenis domba. Ya, jadi enggak ada yang setahun capek nyari setahun misalkan ya. Capek nyari setahun, yang ada hanya domba umuran 6 bulan sudah boleh. Ya, unta 5 tahun ke atas, sapi 2 tahun ke atas, kemudian kambing setahun ke atas. Kalau istilah sininya sudah berentong. Ya, sudah tanggal giginya sudah. Masalah berikutnya. Ya. Umurun tujtanabu fil adhahi. Beberapa aib, beberapa kekurangan yang harus dihindari dalam korban. Dan kalau ada aib ini tidak sah korbannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arbaun la tujzi'u aw la tujzi'u fil adhahi. Ada 4 kekurangan tidak sah digunakan untuk korban. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat, menggirikan tangannya. Yang pertama, al-awra al-bayyinu awaruha. Yang buta sebelah, jelas buta sebelahnya. Apalagi buta keduanya. Kalau itu buta sebelah, tidak sah. Nah, bagaimana caranya kita tahu buta? Ya kan diginikan tangan di depannya. Kalau dibegini, oh berarti. Sehat ini. Tapi kalau diginikan, dia diam aja. Wah, ini buta berarti ini. Tidak sah. Buta sebelah tidak boleh, apalagi buta keduanya. Yang kedua, wal maridatul bayyinu maraduha, yang sakit nampak rupa sakitnya. Kemudian yang ketiga, wal arja al bayyinu arajuha, yang pincang jelas pincang, apalagi patah kakinya. Yang keempat, wal maridatul lati la tunqa wal kasiratul lati la tunqa, yang kurus tidak ada dagingnya, hanya tulangnya saja. Ini kalau ada setelah satu, bisa jadi. Bisa jadi. Kurus. Ya, apa yang tulangnya asal ada-ada saja. Ini enggak boleh ini. Nah, oleh karena itu para sahabat, yusamminuna dhahayahum, mereka menggemukkan dulu. Sebelum korban, digemukkan dulu penggemukan, baru dikorban. Ini empat aib yang tidak sah korban tersebut. Maka sahabat ini, ya Rasulullah, inni akrahu, saya membenci maqtu'ul udhun, yang terpotong kupingnya. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama karihtahu fatrukhu wa fadahu wa la tuharrimhu 'alan nas." Apa yang kamu tidak sukai, jangan kau haramkan. Ya. Apa yang kau tidak sukai, ya tinggalkan dan jangan haramkan untuk orang lain. Berarti apa? Sekiranya dia patah tanduknya atau ada berlubang sedikit telinganya, atau ada yang copot sedikit, ya, hilang sedikit kupingnya, maka ini sah, cuma kurang sempurna. Karena Ali radhiyallahu anhu mengatakan, umirna au amarna an nastashrifal ain wal udhun. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memperhatikan telinga dan matanya itu. Maka yang paling afdal apa? Yang besar, gemuk, gagah, lengkap semuanya. Hadza. Maka cari kami yang bagus. Baik. Masalah berikutnya, pembagian dagingnya. Pembagian dagingnya, sepertiga kita makan, sepertiga kita simpan, sepertiga kita sedekahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu minha," dalam surah Al-Hajj, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Makanlah dari sebagian kurbanmu dan berikanlah orang fakir miskin untuk makan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kulu wadakhiru wa tasaddaqu." Makan, simpan, sedekahkan. Di awal-awal tidak boleh menyimpan hewan kurban dagingnya lebih dari 3 hari. Tapi setelah itu dihapus oleh Nabi karena di zaman itu tidak boleh menyimpan lebih dari 3 hari daging kurban karena orang membutuhkan daging. Jadi dianjurkan untuk makan. Oleh karena itu Idul Adha agak pagian mulai, naik satu tombak matahari mulai. Karena tidak dianjurkan kita makan dulu. Keluarnya dalam keadaan perut belum sarapan, begitu pulang berusaha sarapan dengan kambing atau sapi yang kita korban tersebut. Bagi yang tidak korban, ya setelah pulang sholat baru sarapan. Masalah berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nabi bersabda, "Idza dakhalatil ashru," apabila sudah masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah, "wa arada ahadukum ayudhahi," sementara seorang di antara kalian ingin berkorban, "fala yamassa min syarihi wa syaritihi syai'a," jangan dia mencabut, mencukur bulu-bulu yang ada di badannya, rambut-rambut yang ada di badannya, dan juga jangan dia memotong kukunya, sedikit pun jangan. Yang sunnah untuk dipotong tidak boleh dulu dipotong kalau memang ingin korban. Kapan bolehnya? Begitu jatuh hewan yang kita potong itu, baru boleh mencukur kumis, ya, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan. Baru boleh. Apa hikmahnya? Dua disebut oleh para ulama kita. Yang pertama, kita ikut serta bersama orang yang berhaji. Orang berhaji saat ihram, gak boleh potong kuku, gak boleh cabut bulu, apa-apa saja gak boleh, sudah bagian bulu dan rambutnya ini. Kapan boleh? Kalau sudah melontar jumrah, sudah motong kambing, baru boleh. Kita tasyabuh dengan mereka, menyerupai mereka. Sebagian mengatakan bahwa hikmah yang lain adalah supaya semua anggota badan ini dimerdekakan oleh Allah dari api neraka dalam keadaan lengkap. Jadi kalau ingin korban, sejak kemarin malam, terus malam ini, ya, dan sampai jatuh ke hewannya, tidak boleh potong kuku. Ya ini panjang sekali. Ya sabar dulu. Kenapa tidak potong sebelumnya? Ya dan ini hukumnya haram potong itu. Selama saat tersebut, ya sampai dia jatuh hewan korbannya. Nah sekarang bagaimana? Tanggal 1, tanggal 2 belum ada niat saya kata. Begitu sudah tanggal 3 kok beli saya? Sejak tanggal 3 itu enggak boleh potong. Hakana. Tapi ada kita dengar penafsiran dan saya baca sendiri penafsiran, ya prof dan semisalnya, ya apabila seorang di antara kalian ingin berkorban dan masuk sudah 10 pertama Dzulhijjah, jangan dia memotong kuku kambingnya, jangan memotong bulu kambingnya. Ini majnun ini. Emangnya ada tukang potong kuku kambing? Mau potong kuku sapi, oh enggak ditendang sama sapinya? Ini tafsir yang baid, jauh tafsirnya ini. Jadi yang ingin ngorban, jangan potong kuku. Lah sekarang, kepala keluarga ingin ngorban. Untuk keluarganya, bagaimana keluarganya? Ya yang ingin ngorban saja, keluarganya enggak perlu kan? Karena apa? Hanya nimbrung pahala saja. Masalah berikutnya, adab-adab dalam menyembelih. Wasunnah, sunnahnya dalam menyembelih itu an yanhara bi nafsihi, dia menyembelihkan dirinya. In tayassar, kalau mampu. Kalau tidak ana bahu ghairahu, boleh diganti oleh yang lain, diwakilkan. Sebagaimana dari hadis Ali radhiyallahu anhu, nahara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sab'a budun bi yadihi. Nabi memotong hewan korbannya, untanya, yaitu 7 dengan tangan sendiri. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, naharan nabi adhahan nabiy sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahain dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbar. Nabi alaihi salatu wassalam berkorban dengan 2 kabsh, kambing, domba, amlahain, putih kehitam-hitaman, aqranain, bertanduk. Dzabahahuma biyadihi, nabi sembelih dengan tangannya sendiri. Ya. Kemudian ditidurkan di samping kirinya dan diinjak pangkal lehernya oleh Nabi dengan kaki kanannya dan Nabi membaca bismillah dan bertakbir dengan diri sendiri. Kemudian masalah yang kedua, sunnahnya korban tersebut dihadapkan ke kiblat. Sebagaimana disebutkan dalam Musnad Abdul Razzaq, Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrah, tidak senang memakan hewan yang disembelih bukan menghadap kiblat. Baik, berarti kalau sapi ditidurkan samping kirinya, kakinya menghadap ke kiblat, lehernya juga menghadap kiblat. Ayam juga, unta bagaimana? Nggak bisa ditidurkan, sunnahnya diberdirikan. Ya, sunnahnya unta itu berdiri menghadap kiblat kepalanya. Ya, ma'kulatul yusra, diikat kaki kirinya. Nah, kalau sapi biar cepat matinya, sembelih di bawah lehernya ini. Jangan di sini supaya banyak dapatnya tukang sembelihnya sini ya. Ya sama dengan apa namanya kambing paling cepat mati di sini. Unta beda, kalau unta sembelih di sini. Kenapa unta itu berdiri? Kalau sembelih sini kapan keluar darahnya? Naik dia di sini dia, dan bukan digorok begini sekali dua kali ya, seperti ini udah mancur darahnya jatuh. Sunnahnya mengarahkan ke kiblat dan ditidurkan di samping kanan kirinya serta menghadap kiblat. Kemudian juga yusamma yukabbir dengan zikirnya apa? Bismillah, wallahu akbar, Allahumma hadza minka walaka taqabbal anni atau taqabbal minni. Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, ini dari engkau, kembalikan engkau. Ya Allah, terimalah dariku dan keluargaku. Allahumma taqabbal minni wa an ahli baiti. Atau kalau orang, Allahumma hadza minka wa laka taqabbal an Muhammad, taqabbal an Ahmad, kalau kita sebagai wakil. Ingat satu kali takbirnya Nabi bersabda, ma anharad dam wa dzukira smullah faqulu, apa yang menumpahkan darah dan dibacakan bismillah makan dia. Ya, dibacakan bismillah wallahu akbar. Ya, cukup sekali. Tidak perlu dua kakinya, dua takbirnya. Tiga kakinya, tiga takbirnya. Empat kakinya, empat takbirnya. Tidak ada itu. Sekali saja. Kemudian masalah berikutnya. La yu'tal jazzaru min lahmihi. Tidak boleh kita memberikan tukang sembelih itu upah dari daging hewan itu sendiri. Tidak boleh. Ini biasanya tukang potong kepalanya. Ya, tidak boleh. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk mengorbankan beliau, menyedekahkan dagingnya, dan aku dilarang memberikan tukang sembelih upah dari hewan tersebut. Wa qala nahnu nu'tihi min indina, dan Ali mengatakan, ya, dan Nabi katakan, ya, kami berikan dari uang pribadi kami sendiri. Maka tukang sembelih, ya, cari upah uang saja, tidak boleh dia dari sembelihan tersebut. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, satu contoh saja, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah, siapa yang menjual kulit korbannya, maka tidak ada korban baginya. Nah sekarang kalau kita jadikan kepala ini sebagai upah yang nyembelih, ini seolah-olah apa? Jual beli. Dia dari tenaga, kita ongkosnya ini kepalanya. Enggak boleh. Kecuali ya, panitia ada kulit kambing tidak bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, enggak apa-apa dijual, setelah itu dibagikan kembali kepada orang yang membutuhkan. Ini perhatikan para jamaah. Kemudian perhatikan bagi yang diwakilkan, bagi apa nih wakil, bagi para panitia misalkan, tidak boleh dia mengambil sedikit pun, hatta ekornya enggak boleh. Enggak boleh. Kecuali setelah dibagi oleh yang punya. Ya, enggak boleh. Misalkan ada seperti itu. Oh, apalagi kita yang capek katanya. Goyoita silalah katanya. Dia aja ngambil duluan, enggak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, nanti pada hari kiamat orang yang mengambil seperti itu, jikalau unta diambil, dia akan berbicara seperti suaranya unta nanti. Jikalau kambing, kaki kambing pernah diambil hari kiamat, ngemak kambingnya. Jikalau itu kepala kambing, apa namanya sapinya gitu, ngemak sapinya. Jikalau itu kepalanya kambing atau kakinya kambing pernah diambil, belum dibagi oleh yang punya, maka akan ngembek kambingnya dari kiamat. Hati-hati. Ya. Kemudian diantara adab menyembelih juga. Dalam menyembelih tidak boleh kita mengasah pisau di depan mata hewan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang sedang yang menidurkan kambingnya dan dia mengasah pisau di depan kambingnya. Maka Nabi bersabda, "Aturidu antumitahu maitata?" Apakah kamu ingin membunuhnya dua kali? Ya. Kaget, kemudian mati beneran. Akhirnya mati kaget. Kemudian yang kedua, tidak boleh juga menyembelih hewan tersebut di depan kawannya. Ditontonkan, tidak boleh. Ya, pisahkan dulu tempatnya. Tahillah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa hal yang berkaitan dengan masalah udhiyah ini, masalah korban ini. Dan tentunya ya, yang perlu diperhatikan, korban itu Allah berfirman, layyanallahu luhumuha wala dima'uha walaka yanalhu taqwa minkum. Allah tidak menginginkan dagingnya, Allah tidak menginginkan darahnya, tetapi ketakwaan. Dan hewan korban ini bukan untuk jadi tunggangan hari kiamat para jamaah. Ya, kalau kita tunggangan ngapain nunggang kambing? Gak ada orang nunggang kambing itu. Ya kuda sekali-kali. Tapi agama bukan rayu, bukan pendapat, bukan akal, dalil. Ya, jadi kita itu ingin bertakwa kepada Allah, cari pahala, cari surga sudah. Cari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, cari wajah Allah. Jadi gak ada orang nunggang hari kiamat itu. Ya, karena ada hadis mengatakan, ya, istasminu dhahayakum fa innaha matayakum ala shirath, gemukkan korban kalian karena dia menjadi tunggangan kalian di atas shirath, di atas jembatan. Itu hadisnya palsu, tidak benar. Wah, enggak boleh makan daging korban, nanti bongkang dia. makan kakinya hilang, kakinya katanya di kiamat. Itu enggak benar. Allah suruh fakulu minha, makan. Tapi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan kuasa semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.